más allá. Tepuk tangan yang paling meriah. Thank you. Hey. Jauh darimu apa perlu gue telanjang nih biar pada gak berantem?